kau takkan temukan kesalahan di cintaku. Setiap kau jatuh cinta, setiap kau bagi rasa, di situ luasnya kesabaranku untukmu. Bila ku bukan yang terbaik, carilah seperti yang kau mau. Tapi jika tak kau temukan, ingatlah tak seorang pun yang tetap sabar menghadapimu. Setiap kau jatuh cinta, setiap kau bagi rasa, di situ luasnya kesabaranku untukmu. Bila ku bukan yang terbaik, carilah seperti yang kau mau. Tapi jika aku ikhlas.